Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu ayyakum minal dalalati wal nar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi karya al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan khataratul aqil, bisikan-bisikan yang melintas pada orang yang berakal. Tayyib, telah kita lewati penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala bahwa pikiran ataukah bisikan yang terlintas dalam pikiran yang untuk Allah Azza wa Jalla dan dari akhirah itu ada 5 macam yang telah kita dengarkan. Demikian pula ucapan al-imam Syafi'i terkait dengan perjalanan beliau berteman hidup bersama orang-orang sufiyah. Demikian pula telah kita dengarkan penjelasan dari al-muallif bahwa selain dari 5 macam yang telah disebutkan di atas, maka itu bisa jadi merupakan bisikan-bisikan syaitan yang penuh dengan tipu muslihat yang menggambarkan pada pemilik ataukah seorang hamba hayalan-hayalan yang tidak ada kenyataannya, bagikan mimpi-mimpi yang palsu. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita lanjutkan kata al-muallif al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa'lam anna wurud al-khatiri la yadur. Ketahuilah bahwa datangnya bisikan pada pikiran seseorang itu tidak memadaratkan. Wa innama yadurru istida'auhu wa muhadatsatuhu. Yang memudaratkannya adalah pendorong-pendorongnya, demikian juga akibat-akibat setelahnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa-apa yang terlintas pada jiwa-jiwa umatku, kata Rasulullah, malam ta'mal, selama jiwa tersebut belum melakukannya, ataukah selama jiwa tersebut belum membicarakannya, sehingga selama masih dalam jiwa, masih dalam kalbu, belum dia kerjakan, belum dia ucapkan, itu la yadur. Naam. Fal khatir kalmari ala tariq. Yang namanya bisikan terlintas dalam benak itu seperti seseorang yang melewati sebuah jalan. Fa illam tastad'ihi wa taraktahu marra wan sarfa 'anka. Kalau engkau tidak terdorong untuk menoleh dan memperhatikannya, kamu tinggalkan saja, kamu biarkan apa yang ada di jalan, maka perkara tersebut akan lewat begitu saja, berpaling darimu. Wa in istada'aitahu saharaka bihadithihi wa khida'ihi wa gururihi. Namun sebaliknya, jika engkau terdorong untuk memperhatikan dan menikmati perkara tersebut, maka hal itu akan seakan menyihirmu, menjadikan kamu lupa dari tujuan awalnya, bihadithihi wa khida'ihi, perkara tersebut akan melupakanmu, menyihirmu dengan pembicaraannya, tipu dayanya, dan lain sebagainya. Wa huwa akhafu syai'in 'ala an-nafsil farighatil batilah. Dan itu perkara yang paling ringan terkait dengan jiwa yang kosong, jiwa yang rusak. Wa athqalu shay'in 'ala al-qalbi wa nafsi asy-syarifati as-samawiyyatil mutma'innah. Namun itu merupakan perkara yang paling berat atas kalbu dan jiwa yang mulia, yang tenang, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang namanya bisikan ataukah perkara yang melintas pada benak kita. Kalau kita biarkan saja, tidak kita gubris, maka akan berlalu begitu saja. Ya, kita tidak akan mendapatkan dosa darinya. Namun kalau kita perhatikan, kita turuti, maka ini yang sangat berbahaya. Ya, akan mendatangkan dosa setelahnya. Kata beliau, waqad rakkaballahu Subhanahu fil insani nafsain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyusun, membentuk pada setiap manusia adanya nafsain, dua jiwa. Nafsan ammarah wa nafsan mutmainnah. Jiwa yang senantiasa mengajak pada kejelekan, dan jiwa yang baik, yang tenang, mengajak pada kebaikan. Ini pada manusia, pada dirinya ada benih kebaikan, cikal bakal kebaikan, namun juga ada benih kejelekan, cikal bakal kejelekan. Wahuma muta'adiyatani, keduanya saling kontradiksi, keduanya saling bermusuhan. Fakullama atau fakullu ma khuffa ala hadhihi faqula ala hadhi. Maka setiap jiwa, setiap insan, setiap jiwa yang padanya ringan salah satunya, maka lawannya akan berat. Kalau jiwa baiknya yang lemah, maka jiwa jeleknya akan kuat. Kalau jiwa baiknya yang kuat, maka jiwa jeleknya yang akan lemah. Wa kullu ma iltazdat bihi hadhihi ta'allamat bihi al-ukhra. Dan setiap kali jiwa yang satunya itu berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengannya, maka yang satunya akan tersakiti. Ya, satunya akan tersakiti. Seperti pada kesempatan kali ini, ketika Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk bisa duduk bermajlis di masjid Allah Azza wa Jalla, maka jiwa yang ajak bubrah itu sedih dan tersakiti. Nah, jiwa yang jelek akan tersakiti. Tayyib. Falaysa 'ala an-nafsil ammarah. Maka tidak ada atas jiwa yang senantiasa mengajak pada kejelekan. Naam, ashaqqa minal amali lillahi wa ithari ridahu ala hawa. Tidak ada yang paling sulit, tidak ada yang paling berat, tidak ada yang paling menyakitkan dibandingkan amalan yang ditujukan untuk Allah Ta'ala dan lebih mendahulukan ridha Allah Azza wa Jalla daripada hawa nafsunya. Ketika seorang mampu melakukan amal ketaatan, ketika seseorang mampu menguatkan dan memilih, menomorsatukan dari ridha Allah Azza wa Jalla, maka itu sangat-sangat berat, sulit dan menyakitkan bagi jiwa al-ammarah yang senantiasa mengajak pada kejelekan. Walaysa laha anfa'u minhu. Walaysa laha anfa'u minhu au anfa'u minhu. Dan tidak ada baginya yang lebih bermanfaat dari itu. Walaysa 'ala an-nafsil mutma'innah. Dan tidak ada pada jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang mengajak kepada kebaikan, naam, asyaqqu minal 'amali li ghairillah, yang lebih sulit, lebih merepotkan dan lebih berat dibandingkan amal yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ijabati da'il hawa, dengan pula mengikuti, mengabulkan dan menuruti seruan-seruan hawa nafsu. Jadi ketika seorang hamba lebih memilih kemaksiatan, kesyirikan, maka jiwa mutmainnahnya tersakiti, tergores dan terluka. Walaysa alaiha syai'un adharru minhu. Dan tidak ada atas jiwa tersebut yang lebih memudaratkan dibandingkan perkara tadi. Wal malaku ma'a hadhihi an yamnatil qalbi. Dan malaikat bersama dengan jiwa ini tadi berada di sebelah kanan kalbunya, mendampinginya, memberikan bantuan bisikan yang baik kepadanya. Wa syaitanu ma'atilka an yasratil qalbi. Sedangkan syaitan bersama dengan kejelekan jiwa yang jelek itu, an yasratil qalbi, berada di sebelah kirinya, juga mendampingi dan membisikkan kejelekan-kejelekan pada pemilik kalbu tadi. Tayyib. Sehingga sekali lagi, pada jiwa seorang ada benih kebaikan, namun juga ada benih kebaikan dan kejelekan padanya. Wal harbu mustamirratun la tad'u awzaraha illa an tustawfa ajaluha minad dunya. Dan peperangan terus berlangsung, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai, kecuali jika ajal kematian dari jiwa tadi telah tertunaikan dari dunia ini, telah meninggal dunia. Sehingga ketika dia masih hidup, maka peperangan terus masih berlangsung dan berlanjut. Ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah usai. Nah, teringat ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di saat-saat beliau ya hampir meninggal dunia. Ya, di saat-saat beliau hampir meninggal dunia, datang kepada beliau yang bisikkan bahwa telah selesai usahamu, engkau telah sukses, engkau telah berhasil. Nah, engkau sebagai seorang alim, engkau sebagai seorang yang baik, ahli ibadah yang taat, sebagai seorang tokoh yang mulia, engkau mendapatkan rahmat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Namun kata Imam Ahmad, la wa ba'd, belum, nanti. Yani karena beliau masih hidup, yani nyawa belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun pada detik-detik terakhir, ya, beliau pun tetap mengatakan la wabah, belum, peperangan belum selesai, peperangan belum berakhir, nanti, kalau aku sudah mati. Tayyib. Wal batilu kulluhu yatahayyazu ma'a syaitan wal ammar. Kebatilan seluruhnya yatahayyaz, berjalan, ma'a syaitan wal ammar, bersama setan, dengan pula jiwa yang mengajak pada kejelekan. Wal haqqu kulluhu yatahayyazu ma'al malaki wal mutma'innah. Dan kebaikan ataukah al-haq, kebenaran, seluruhnya berjalan bersama malaikat, bersama jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang mengajak pada kebaikan. Wal harbu duwalun wasijal, dan peperangan itu silih berganti. Kadang kita yang menang, namun kadang musuh yang menang. Itulah peperangan. Wan nasru ma'as sabr, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla bersama kesabaran. Wa man sabara wa sabara wa rabata, siapa saja yang sabar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam meninggalkan kekufuran, wa sabara, dan berusaha untuk menyabarkan dirinya, wa rabata, berjaga-jaga, waspada, hati-hati, jangan sampai setan menyelinap masuk kemudian merusak dari amal baiknya. Wattaqullaha, dan bertakwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Falahul aqibatu fid dunya wal akhirah, maka baginya kesudahan yang baik, kesuksesan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Wa qad hakamallahu hukman la yubaddalu abadan. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memutuskan sebuah keputusan yang tidak akan berubah selama-lamanya. annal aqibata littaqwa, bahwa kesudahan yang baik, kesudahan yang jaya, yang hakiki, itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi ketakwaan. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik, akhir yang memuaskan, yang hakiki, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Fal qalbu lauhun farigun, kalbu itu merupakan papan yang kosong. Wal khawatir nukushun tungkosufi, sedangkan bisikan-bisikan, pikiran-pikiran, itu adalah ukiran-ukiran yang tertoreh pada papan tadi. Jadi beliau mengibaratkan kalbu kita ini bagikan papan tulis. Ya, maka bisikan-bisikan dan pemikiran itulah yang akan mengukir dan menulis ataukah mengisi dari papan yang masih kosong tadi. Fa kaifa yaliqu bil aqil, maka bagaimana mungkin pantas bagi orang yang berakal an takuna nuqushu lawhihi ma baina kadhibin wa ghururin wa khida', yang menjadi ukiran yang memenuhi papan tulisnya kalbunya itu ima kedustaan ataukah tipu daya ataupun yang semisalnya. Wa mani batilah, angan-angan yang rusak, angan-angan yang batil. Wa sarabin la haqiqata lahu, dan fatamurgana yang tidak ada hakikatnya, yang tidak ada kenyataannya. Fa ayyu hikmatin wa ilmin wa hudan yuntaqashu ma'a hadhin nuqush, maka hikmah yang mana, ilmu syar'i yang bagaimana, petunjuk yang kaya apa yang akan tertoreh pada kalbu yang kosong, papan tulis yang masih kosong tadi, bersama dengan hal-hal yang jelek barusan. Wa idza arada ayyanqusha aw ayyunqasha dzalika fi lawhi qalbihi, dan kalau seandainya arada seorang hamba, seorang manusia, arada ayyanqusha dzalika, akan menorehkan perkara tadi, mengukir perkara tadi pada papan kalbunya, pada papan yang masih kosong pada kalbunya. Kana bimanzilati kitabatil ilmin nafi', maka itu perumpamaannya, gambarannya seperti tulisan ilmu yang bermanfaat. Fi mahallin mashghulin bi kitabatin ma la manfa'ata fih, tulisan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat tertulis ataukah ditulis pada tempat yang sudah penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat. Jadi kita punya kertas, kita punya papan tulis, di situ sudah penuh dengan coretan-coretan yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana kita akan menulis sesuatu yang bermanfaat di situ? Ya, tentu saja tidak akan terjaga. Tentu saja tidak akan bermanfaat. Bisa jadi kita buang, bisa jadi kita hapus, ataupun yang semisalnya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu untuk kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kalbu-kalbu kita di bawah genggaman ataukah berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kayfa yasha, Allah azza wa jalla bolak-balikkan kalbu kita sesuai dengan yang diinginkannya. Tidak ada jaminan bagi kita apakah kita akan terus-menerus istiqamah di atas al-haq ini ataukah justru sebaliknya. Wa na'udzubillah min dzalik. Naam. Kemudian kata beliau, fa illam yufrigil qalba minal khawatir radiyah, kalau seandainya orang tadi tidak mengosongkan kalbunya, tidak mengosongkan papan tulisnya dari bisikan-bisikan yang jelek, dari pemikiran-pemikiran yang jelek, dari perkara-perkara yang jelek, lam tastaqirru fihil khawatir annafi'ah, maka perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat tidak akan bisa berada pada papan ataukah kalbu tersebut. Fa innaha la tastaqir illa fi mahallin farigin, dikarenakan bisikan-bisikan yang bermanfaat itu tidak akan tetap kecuali pada tempat yang kosong. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban farigun fatamakkana, telah datang kepadaku hawa nafsunya sebelum aku mengenal apa sih hawa nafsu tersebut. Fasadafa qalban akil, akhirnya hawa nafsu tersebut bercokol pada kalbu, mendapatkan posisi pada kalbu, farigun yang kosong, fatamakkana kemudian kokoh dia berada, berposisi padanya. Sehingga akhirnya perkara yang bermanfaat, yang baik tidak bisa masuk pada kalbunya. Wa ka hadza kathura min arbabis suluk, dalam cetakan yang lain tertulis kathir. Wa ka hadza kathira min arbabis suluk, dan demikian inilah keumuman ataukah kebanyakan dari orang-orang yang melakukan perjalanan. Banau sulukahum ala hifdil khawatir, mereka membangun perjalanannya di atas hifdil khawatir, masih menyimpan bisikan-bisikan yang kotor, yang jelek pada kalbunya. Wa alla yumakkinu khatiran yadkhulu qulubahum, dan dia tidak mempersilahkan, mereka tidak mempersilahkan ada bisikan yang baik masuk pada kalbu-kalbu mereka. Hatta yasirul qulubu farighatan qabilatan lil kashfi wa dhuhuri haqa'iqil ulawiyyati fiha, hingga kalbu-kalbu itu kosong, yakni tidak bisa untuk menerima dari perkara-perkara yang baik, dari menampakkan perkara-perkara yang baik, yang tinggi, yang nyata. Wa haula'i hafidhu syai'an wa ghabat 'anhum asya', maka sejatinya ataukah mereka itu telah menjaga pada diri-diri mereka satu perkara, namun luput dari mereka banyak perkara. Kata orang Jawa, mburu ceng kelangan delek. Ya, mencari perkara yang sederhana, yang sangat kecil dan sepele, namun dia terluput dari perkara yang lebih besar dan lebih bermanfaat darinya. Fa innahum akhlau alquluba min ayatruqaha khatirun, dikarenakan mereka membiarkan, mengosongkan kalbu-kalbunya dari kemasukan bisikan yang baik. Fa baqiyat farighatan la syai'a fiha, sehingga kalbu-kalbu mereka seakan-akan kalbu yang kosong, tidak ada apa-apanya karena penuh dengan kejelekan. Fasadafaha asyaitanu khaliyah, sehingga akhirnya syaitan pun mendapatinya dalam keadaan kosong. Fabadara fi albatil, akhirnya syaitan pun menebar benih-benih kebatilan pada kalbunya. Fi qawalibi awhamihim, diputar balikkan cita-cita dan harapan besar mereka. Annaha a'lal asya'i wa asyrafaha, seakan-akan alal a'lal asya', seakan-akan jiwa-jiwa mereka berada pada posisi yang tinggi dan yang paling mulianya. Wa 'awwadhahum biha 'anil khawatir allati hiya madatul 'ilmi wal huda, dan syaitan pun mengganti pada pikiran-pikiran mereka, na'am, dari perkara yang itu sejatinya penuh dengan kebaikan, sumber dari ilmu, demikian pula petunjuk. Wa idza khalal qalbu 'anil khawatir, dan kalau seandainya kalbu telah kosong dari bisikan-bisikan yang baik, jaa syaitan, setan pun datang, fawajadal mahalla khalian dan mendapati tempat tersebut kosong. Fasyaghalahu bima yunasibu hala sahibihi. Akhirnya setan itu pun memenuhi dan menyibukkan orang tersebut sesuai dengan kondisinya. Yang lagi cinta dunia disibukkan dengan dunia, yang lagi cinta jabatan disibukkan dengan jabatan, yang lagi cinta dengan kedudukan disibukkan dengan kedudukan, wahaga dan seterusnya, sesuai dengan kondisi dari targetnya. Haitsu lam yastati ayashghalahu bil khawatir as-sufliyah fashaghalahu bi iradati at-tajrid wal faragh min al-iradati allati la salaha lil 'abdi wa la falah illa bi an takuna hiyal mustawliyah 'ala qalbihi. Di mana syaitan tidak mampu menyebutkan orang tersebut dengan bisikan-bisikan yang rendah, akhirnya syaitan tersebut menyebutkan dia dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. At-tajrid wal farag, orang tersebut dijadikan lebih memilih untuk tidak melakukan dari ataukah tidak memiliki keinginan-keinginan yang baik. Allati la salaha lil 'abdi, di mana tidak ada kebaikan bagi seorang hamba, tidak ada al-falah, keberuntungan bagi seorang hamba, kecuali perkara yang baik ini tadi yang berkuasa pada kalbunya. Saya ulangi, jadi maksud beliau ya, setan menjadikan orang ini tertipu dan terperdaya. Naam, dijadikan dia tidak memiliki hasrat untuk melakukan hal yang baik, padahal perkara baik itu sungguh yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Nah, namun dijadikan sekali lagi dia tidak punya keinginan untuk melakukan perkara tersebut. Wa hiya iradatu muradillahi ad-dini al-amri alladhi yuhibbuhu wa yardah, yang itu merupakan keinginan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sesuai dengan agama, al-amri yang sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang yuhibbuhu wa yardah, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaghala al-qalba wal ihtimam bi ma'rifatihi 'ala tafsil bihi. Syaitan atau kasetan juga menyebutkan kalbu seorang hamba tadi, dengan pula cita-cita dan target dari seorang hamba tadi, bi ma'rifatihi 'ala tafsil bihi, dari na'am mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan atas at-tafsil bihi, rincian-rinciannya. Wal qiyami bihi wa tanfidhi fil khalqi, kemudian melakukan dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla terkait dengan penciptaannya, yakni beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tatarruq ila dzalik wa tawassul ilaihi, at-tatarruq wa tawassul ni sama, yakni menjadikan jalan ataukah menjadikan perantara ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, bidukhuli fil khalqi litanfidhihi, dengan melakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Fayudilluhum syaitanu an dzalik, setan memalingkan hamba itu dari perkara-perkara barusan. Bi'an da'ahum ila tarkihi, disuruh oleh setan untuk meninggalkannya. Dibisiki oleh setan untuk tidak melakukannya. Wa ta'tilihi, kemudian dienyahkan sejauh-jauhnya dari kalbunya. Min babi zuhdi fi khawatir dunya wa asbabiha. Dibisikkan kepadanya itu masuk dalam bahasan zuhud, terkait dengan kehidupan dunia maupun sebab-sebabnya. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, berikutnya wa awhamahum anna kamalahum fi dhalika au fi dhalika at-tajrid wal faraghi wa hayhat. Dan setan pun memberikan kesalahpahaman kepada dia, memiliki pemahaman yang keliru ditipu oleh setan, annaka malahum, bahwa seakan-akan yang menjadi kesempurnaan mereka adalah fi dzalika tajrid wal farag, dengan meninggalkan dan tidak melakukan kebaikan tersebut. Wa hayata hayat, dan sungguh itu sangat jauh dan jauh sekali, ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak seperti itu. Innamal kamalu fimtila'il qalbi, sesungguhnya kesempurnaan itu adalah dengan memenuhi kalbu, wasirri, dan pikiran kita, minal khawatir wal iradat, kita penuhi dengan bisikan-bisikan, dengan keinginan-keinginan, dengan pemikiran-pemikiran, fi tahsili maradir rabbi ta'ala minal abdi, dalam menggapai ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nas wal fikr fi turqi dhalik wa tawassul ilaih. Fa akmalun nasi aktharuhum khawatir wa fikrin wa iradati li dhalik. Maka manusia yang paling sempurna, manusia yang paling banyak mendapatkan kebaikan adalah yang paling banyak pada dia memiliki bisikan-bisikan maupun pemikiran-pemikiran dan keinginan untuk melakukan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna anqasun nasi aktsaruhum khawatir wa fikr wa iradat lihududihi wa hawahu aina kanat wallahul musta'an. Sebagaimana manusia yang paling rendah, yang paling kurang derajatnya, adalah yang paling banyak bisikan-bisikan jeleknya, pikiran-pikiran jeleknya, keinginan-keinginan batilnya, na'am, lebih memilih dan menomor satukan dan mendominankan dari hawa nafsunya, aina kana, dimanapun jiwanya berada. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat kita minta pertolongan. Wa hadha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kanat tatazahamu alaihi al-khawatir fi maradhi rabbi ta'ala. Maka ini, perhatikan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dahulu berjubel pada diri beliau al-khawatir, keinginan-keinginan, bisikan-bisikan, pikiran-pikiran, fi maradhi rabbi ta'ala, terkait dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Farubbama ista'malaha fi salati, seringkalinya beliau mengambil keputusan untuk dilakukan dengan dibarengkan dengan salatnya. Wa kana yujahizu jaishahu, dahulu beliau mengarahkan, mengatur dan memimpin bala pasukannya, bala tentaranya. Wa huwa fi shalah, dalam keadaan beliau sambil salat, dalam keadaan beliau juga memperbanyak untuk melaksanakan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yakunu qad jama'a bainal jihadi was shalah, sehingga beliau telah mengumpulkan dengan aktivitasnya itu dua perkara yang sangat mulia, yakni jihad fi sabilillah, dengan mengomando, mengarahkan dan langsung memimpin bala pasukan dan bala tentaranya, namun beliau juga mendapatkan tambahan karena berhasil melaksanakan sholat di tengah-tengah kesibukannya memimpin pasukan yang ada. Wa hadha bab min tadakhul ibadati fil ibadatil wahidah. Maka ini masuk dalam pembahasan, na'am, dalam bahasa Jawa, ngiras-ngirus, ngiras pantas, yakni sekalian menyelam, ya, sambil minum susu. Ya, jadi melaksanakan banyak ibadah dilakukan dalam satu kali kesempatan. Wa huwa babun azizun syarif, kata al-mu'allif berikutnya, dan ini merupakan pembahasan yang sangat tinggi, pembahasan yang sangat agung. La ya'rifu illa shadiqun hadiqut talabi, yang ini tidak bisa diketahui, tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang jujur keimanannya, yang cerdas, naam pikirannya mutadalli'an minal ilmi 'alal himmah, yang dia senantiasa naam berjalan dinaungi cahaya ilmu, 'alil himmah, yang sangat tinggi cita-citanya, bihaitsu yadkhulu fi 'ibadatin, di mana dia masuk melakukan satu amal ibadah, yalfuru fiha bi 'ibadatin syatta, namun dia naam meraih dan berhasil menggapai berbagai macam faedah-faedah yang lainnya dengan ibadah yang bisa sambil dia lakukan. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan itu merupakan anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia faham, dia tahu perkara mana saja yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun naam dalam satu kali kesempatan perbuatannya dia niatkan dengan banyak perkara sehingga bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang tidak berilmu, maka dia tayyib, sangat jauh keutamaan yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dari orang-orang yang beriman di antara kalian, namun Allah Subhanahu wa taala lebih menambah tinggi derajat dari orang-orang yang berilmu di kalangan atau dari kalangan atau di kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan iman kepada kita, tinggal berikutnya mari untuk kita berusaha menjadi orang-orang yang berilmu. Setelah itu kemudian kita lakukan, kita amalkan, kita aplikasikan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.